Diulang pandang pertama bagara menjadi cinta tak rasa lai tak kata tidak galak nan manih adi denai tadayo. Jawab kata.